rindu ulun ke adinda. Angin malam kebakut meselimut gasehan metuka. Cinta lon kamu sangkut lon kepaut gaseba adinda. Bengah meimbun rindu dilun sino ke adinda. Teka malam lon rihun ke gaselun yang jioh di mata. Selimut gasehan metuka. Cinta lon kamu sangkut lon terpaut gaseheba adinda. Sí.